Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita baca di setiap harinya sebelum-sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga yang paling penting apa yang kita baca itu jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Kita berharap selalu begitu. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar, Syarhu Matni Ghayatil Ikhtisar, karangan Syekh Taqiyuddin Al-Husni, yang kita sudah baca sampai pada kemarin syarat yang ke-6. Sekarang syarat yang ke-7, syarat sah salat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Asy-syartu as-sabi'u al-kaffu 'anil af'al. Asy-syartu as-sabi' ahlan Ustaz Zulkifli. Asy-syartu as-sabi' syarat yang ke-7. Syarat sah salat yang ke-7, al-kaffu 'anil af'al, yaitu al-kaf itu kan artinya menahan, anil af'al daripada pekerjaan. Artinya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan selain di luar sholat. Selain pekerjaan sholat. Gitu. I'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annal fi'la za'ida, bahwasanya pekerjaan yang nambah, pekerjaan tambahan ala sholati, di dalam sholat, maksudnya az-zaid ala sholat itu gerakannya nambah, gerakan sholatnya bertambah. Jadi gerakan sholat itu kan ya berdiri, kemudian ruku, kemudian berdiri, sujud, itu gerakan sholat. Nah kalau ada al-fi'lu za'id, pekerjaan yang nambah daripada apa yang sudah menjadi defaultnya sholat. Ahlan, Ustaz Afif. In kana min jinsiha, kalau gerakan tambahan itu min jinsiha, in kana, kalau gerakan tambahan itu min jinsiha, rupanya sama seperti rupa gerakan sholat, seperti ruku, seperti sujud, seperti i'tidal berdiri begitu. Jadi habis ruku dia i'tidal, lalu dia ruku lagi. Nah, itu gerakan tambahan yang dia min jinsiha, mirip kayak gerakan sholat. Keruku'i seperti ruku, wasujudi seperti sujud, waziyadatu ruk'ah, atau nambah satu ka'at. Itu namanya min jinsiha, serupa sama sholat. In ta'ammada dhalika, kalau gerakan tambahan itu ta'ammada, dia sengaja, kalau gerakan tambahan itu ta'ammada, dia sengaja, dzalika sengaja melakukan gerakan itu, batalat salatnya batal, kalau sengaja ya. Sawa'un qalla zaidu aw katsur, baik itu tambahannya sedikit atau banyak. Nah gitu, baik sedikit atau banyak. Udah sujud, duduk, habis duduk sujud kedua, kemudian duduk, duduk lagi, duduknya nambah. Kalau buka apa namanya, beda, bukan jalsah istirahat kan, ada kalau dalam Syafi'i di rakaat ketiga itu kan ada duduk istirahat. Nah, duduk istirahat kan qadra subhanallah. Duduk istirahat itu sekedar subhanallah. Tapi kalau lebih daripada itu, yushik kan gitu. Yushik itu mendekati satu rukun. Artinya jadi nambah rukun. Makanya kalau jalsah duduk istirahat itu jangan banyak-banyak. Gitu. Kalau emang takutnya leyeh-leyeh kelamaan, mending langsung berdiri aja. Gitu. Makanya dalam mazhab lain itu jalsah istirahat itu kagak bagus. Makruh sebahagian. Sebagian ulama mengatakan jalsah duduk istirahat itu makruh. Syafi'i doang kan yang punya itu. Syafi'i doang yang punya. Tapi jaraknya atau kadarnya itu ya sekedar subhanallah. Jangan kemudian terlalu lama. Kalau terlalu lama itu jadi mirip kayak satu rukun. Nah, itu yang kemudian tidak disukai oleh ulama-ulama yang lain begitu. Baik tambahannya sedikit atau banyak. Waalaikumsalam. Wa in kana al-fi'lu min ghairi jinsi shalah, kalau gerakan tambahannya min ghairi jinsi shalah, itu tidak mirip dengan gerakan sholat, tidak serupa. Kalau tadi kan min jinsi shalah, gerakan yang bagian daripada, bukan bagian, mirip kayak gerakan sholat. Ruku, sujud, ditambahin. Nah, gitu. Maka sedikit atau banyak kalau dia sengaja sholat jamaat. Nah, kalau sekarang tambahan pekerjaannya, tambahan gerakannya itu min ghairi jinsi sholat. Bukan gerakan, tidak mirip dengan gerakan sholat. Fattafaqal ashabu, ulama asy-syafi'iyah bersepakat. Ala annal qalil, kalau gerakannya dikit. La yabtul, tidak membatalkan. Wal kathiru itu man'ud. Waw awawunya waw atfi. Man'ud daripada anna. Anna al-qalila la yabtul, wal kathiru yabtul. Kalau sedikit dia enggak batal, tapi kalau banyak dia batal. Wal kathir yabtul. Yubtil apa yabtul yang enak? Yang enak tuh yubtil ya, karena fa'ilnya tuh qalilnya gitu. Kalau yabtul enggak cocok. Fattafaq al ashab, maka ulama ashab asy-syafi'iyah bersepakat ala annal qalil, bahwasanya gerakan yang sedikit la yubtil, itu tidak membatalkan. Wal kathir, dan yang banyak itu yubtil, membatalkan. Wa fi dhabtil qalili wal kathir, dan yang menjadi standar, dhabt itu standar, patokan, pegangan, dhabt itu iketan, ya, patokan. Dan patokan al qalili, yang disebut dikit, wal kathir, yang disebut banyak, itu aujuh, itu banyak pendapat ulama soal itu. Aujuh itu berarti lebih daripada tiga. Yang disebut qalil sedikit itu apa? Ya banyak sih yang bilang, beda-beda versinya. Walakin as-sahih, bahkan tetapi yang sahih kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, standar banyak sedikit itu aruju'u fihi ilal adah. Itu arruju'u kembali fihi dalam masalah banyak sedikit ilal adati, kepada kebiasaan. Artinya kebiasaan kita ngelihatnya itu banyak atau sedikit. Gitu. Karena bagi sebahagian orang tentu tergantung daripada khazanah keilmuan yang telah ada sebelumnya ya. Gitu ya. Karena kalau kita lihat orang-orang Saudi Arabia dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu, beresin sorban tuh sampai berkali-kali itu bukan sesuatu yang aneh gitu, dan itu kita saksikan. Saya sendiri begitu ya, melihat banyak dosen Saudi khususnya ketika sholat tuh merapikan sorban para pihi alaman berapa nih, kitabnya beda-beda nih, kita lagi bahas syarat sah sholat yang ketujuh sekarang, syarat sah yang ketujuh. Tapi bagi sebagian Indonesia, model kayak gitu tuh, model orang rapin sorban lama-lama tuh banyak itu. Gitu. Rujuk ilal adah. Fala yadurru ma'addahu nasu qalilan, maka tidak membahayakan, artinya tidak membatalkan gerakan tambahan itu, ma'addahu nasu qalilan, yang memang kalau dilihat orang-orang itu sebagai gerakan yang sedikit. Apa itu contoh gerakan sedikit? Kal isyarati biraddi salam, seperti isyarat menjawab salam. Dan itu pernah diriwayatkan ya dalam sabda Nabi Muhammad, dalam riwayat Ibni Umar kalau enggak salah ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, kemudian Ibni Umar masuk masjid Nabi, masuk masjid Nabawi, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, lalu Nabi Muhammad angkat tangan. Ketika sholat mengangkat tangan, isyaratan ala raddi salam, ngasih isyarat jawab salam orang yang masuk salam. Itu juga berarti bahwa Nabi Muhammad nyentuhin kita bahwa sholat tuh kagak mesti jadi budak. Kan banyak orang kalau sholat tuh jadi budak, sok khus. Bukan sok khus ya, emang dia gak ngerti ilmunya, jadi kalau sholat tuh sok budak dia. Dibilang kalau sholat khusu itu kupingnya budak, matanya buta. Padahal enggak begitu. Nabi Muhammad lagi sholat, matanya tetap melihat, kupingnya tetap dengar. Kan buktinya kemarin kita bahas syarat yang ke-6 itu ya. Kalau emang ada orang mau nyebur ke kali, kemudian kita lagi sholat, kan tolongin, kan gitu. Teriak. Batalin sholat. Jadi tidak mesti jadi orang buta, tidak mesti jadi orang budak kalau lagi sholat. Tetap harus mendengar, tetap harus melihat, gitu. Karat disalam, karat disalami, seperti menjawab salam. Isyarah ke isyarah, kal isyarah tibirat disalam, seperti isyarat jawab salam. Itu berarti gerakan dikit ya. Kalau itu semua sepakat tuh gerakan dikit. Wakhal inna ali, atau melepas sendal, sebagaimana dulu Nabi Muhammad pernah melakukan. Melepas sendal, dia lagi Nabi Muhammad SAW lagi sholat, kemudian dibisikin sama Jibril, Muhammad, itu sendal ada ee-nya. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad langsung melepas sendal, dan seluruh sahabat Nabi ketika itu melepas sendalnya. Nah, itu berarti bahwa dulu Nabi Muhammad SAW pernah sholat, bukan pernah sholat, sholatnya memakai sendal karena Masjid Nabawi di atas alasnya tanah. Dan itu juga berarti bahwa ketika ada najis yang ketahuan, tuh najis yang ketahuan, ketika kita di dalam sholat itu berada di area tempat kita atau bagian daripada tubuh kita, kalau langsung tahu langsung dilepas, maka sholat itu nggak perlu dibatalin. Cuman beda cerita kalau tahunya pas beres sholat, udah beres sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ada tai burung, gitu. Itu kan ihtimalnya, prediksinya itu kan gak mungkin itu ada setelah assalamualaikum, kan gitu. Prediksinya itu mesti ada sebelum assalamualaikum, artinya ketika sholat. Maka ketika itu sholatnya jadi batal, mesti diulang, karena ada syarat saya yang tidak terpenuhi. Mana lagi? Wakhal inna'li, melepas sendal, wanahwihima, atau sejenis daripada dua gerakan tadi. Ngasih salam, ngasih jawab salam, atau melepas sendal. Itu kan gerakannya sedikit. Wa thumma, kemudian qalu, ulama Asy-Syafi'i mengatakan yang tadi ya, kata ulama Asy-Syafi'i yang mengatakan warudu ilal adah, kita kembalikan standar banyak dikit itu kepada kebiasaan. Kemudian mereka mengatakan al-fi'latul wahidatu, satu kali gerakan al-fi'lah al-wahidatu, benar-benar satu gerakan kal khatwah, seperti satu langkah, wa dorbah, atau juga satu pukulan, qalilun qad'an, itu sedikit, qad'an secara qat'i, orang enggak ada yang ribut soal itu, orang maju satu langkah itu dikit, orang nepok ngasih pukulan dorbah bagi salat kan salah satu istiftah itu ngebenerin imam kalau bagi perempuan kan mukul, gitu, ketepok itu. Nah, itu dikit tuh. Termasuk juga tepok kalau ada nyamuk. Ya, cuman tepoknya sekali doang. Cuman kalau kita kan rada geregetan ya, apalagi ngeliat nyamuk tuh gendut banget. Nyamuk yang gemuk tuh ya, kan jadi geregetan. Dipikirin baik-baik, ditenang, 1, 2, 3. Ini kalau kita mantep-mantep nih kalau kena nih. Itu ya satu kali pukulan sih gak apa-apa gitu. Cuman kalau nggak kena kemudian dipukul lagi, ya banyak jadinya. Jadi gerak satu kali gerakan seperti satu langkah, satu pukulan tuh qalil, tuh sedikit, qad'an secara qat'i. Artinya tidak ada perdebatan ulama soal itu. Wa thalathu katsiratun qad'an, dan gerakan tiga kali itu banyak. gitu. Berarti standar banyak dan dikit itu sebenarnya tidak dikembalikan kepada kebiasaan, ya, karena jadi relatif, maka itu kemudian dikembalikan kepada standar apa pengulangan. Kalau itu gerakannya cuma satu kali dikit, tapi kalau tiga kali yang bersambung gitu ya, tiga kali yang bersambung itu banyak. Qatan wal isnani qalilun alal wal isnatani, dan dua kali gerakan yang sama itu qalil, itu sedikit, alal asah, menurut pendapat yang sahih. Wattafaqal ashabu, nah ini baru dijelasin banyaknya kayak gimana. Ulama bersepakat ala annal katsira, bahwasanya gerakan yang banyak, innama yabtulu, sesungguhnya dia membatalkan salat. Innama yubtilu, sesungguhnya dia membatalkan salat, idza tawala, kalau itu bersambung. Fa in tafarraqa, kalau gerakan itu terpisah, fa in kalau tafarraqa terpisah, bi an khata khutwatan, seperti orang yang maju satu langkah, summa ba'da zamanin khutwatan, kemudian setelah beberapa saat satu langkah lagi, ya, khata khutwatan, satu langkah. Jadi satu langkah itu ya satu langkah kaki ini maju. Nah, ini satu langkah nih, ini kalau ini setengah nih, baru maju ini setengah, tapi deh, nah itu satu langkah tuh. Karena gerakan yang kedua tuh tidak ada gerakan tambahan, dia cuma ngelurusin badannya doang. Iya kan? Karena kalau begitu doang dibilang satu langkah, badannya belum lurus itu, berarti belum melangkah namanya. Melangkah tuh kan maju ke depan. Kalau cuma timbang satu kaki, badannya masih di belakang, belum melangkah namanya. Melangkah itu ya begitu. Satu kali langkah, seret. Ah, bu, itu satu kali maju. Fa in tafarraqa, kalau gerakan itu terpisah, bi an khata khutwatan, seperti orang maju satu langkah, thumma ba'da zamanin, kemudian diam beberapa saat, khutwah, satu langkah lagi, khutwatan ukhra, satu langkah yang lain, satu langkah lagi, wa karrar dzalika, kemudian diulang gerakan tersebut, marrad, berulang-ulang, fala yadur, maka tidak membatalkan sholat. Jadi satu diam, satu langkah diam, ntar nunggu lagi Al-Fatihah, satu langkah diam, nunggu lagi kuliah diam, ah gitu, itu berulang-ulang lamnya tuh, itu tidak batalin sholat. Qad'an, secara qad'i, artinya tidak ada ulama berselisih soal ini, ulama Syafi'i. Qalahu fir raudhah, itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Wa yashhadu lahu hadis Umamah, dan pendapat ini, gerakan yang terpisah berulang-ulang itu tidak batalin sholat, yashhad, itu didukung, yashhadu lahu, pendapat ini didukung oleh siapa? Hadis Umamah, hadis Nabi Muhammad SAW tentang Umamah radhiyallahu anha. Umamah itu cucunya Nabi dari Zainab, Umamah binti Al-As, ya, Umamah binti Abil As, Umamah anaknya Abul As. Abul As itu mantunya Nabi Muhammad, suaminya daripada Zainab radhiyallahu anha. Dan Nabi Muhammad ketika sholat, dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad kan gendong Umamah kalau berdiri. Ketika sujud, Nabi Muhammad taruh lagi. Berdiri, gendong lagi. Dan itu gerakan terulang. Tapi terpisah. Terulang, tapi terpisah. Maka itu enggak batalin sholat Nabi Muhammad SAW. Tapi enggak ada yang bilang gendong anak lagi sholat itu sunnah. Nah, gitu. Jadi sunnah itu enggak mesti langsung dikerjain oleh Nabi. Enggak mentang-mentang dikerjain oleh Nabi, kemudian hukumnya jadi sunnah. Enggak. Ada standar-standarnya, bos. Gitu. Jadi enggak mesti kalau itu dikerjain Nabi, oh berarti sunnah nih. Ya kan, Nabi Muhammad gendong anak sunnah. Ayo kita ke musholah masjid pada buah anak, gendong buah gitu. Ya enggak gitu. Ini membuktikan bahwa untuk menunjukkan perkara itu sunnah atau enggak sunnah, kita enggak bisa langsung dari hadis Nabi. Kita kudu tahu ke bagaimana apa kata ulama. Kan gitu. Falau taraddada fi fi'lin, hal wasada ila haddil katsrati amla, kalau tarot dada, terulang bolak balik melakukan gerakan yang sama, fi fi'lin, dalam satu gerakan, hal wasada ila haddil katsrati amla, apakah pengulangan tersebut nyampe pada yang disebut dengan kasroh, banyak, amla atau tidak. Qala al imam, Imam Al-Juwayni ya. Jadi kalau disebutin imam dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i namanya Imam Al-Juwayni. Abdul Ma'ali Al-Juwayni punya kitabnya Nihayatul Matlab ya, kalau enggak salah, saya lupa. Nihayatul Matlab. Qala al-Imam Imam Al-Juwayni mengatakan al-Azhar, pendapat yang Azhar itu annahu la yu'assir, bahwasanya gerakan yang terulang itu tidak sampai pada banyak. La yu'assir itu enggak pengaruh. Yang penting dia terputus. Kalau terputus enggak dikatakan banyak. Yang banyak itu yang bersambung terulang. Li'anna al-asla, karena aslinya adamul kathra, memang aslinya itu tidak ada gerakan yang banyak. Wa'adamu butlani sholah, dan tidak ada hal yang membatalkan sholat. Ya maksudnya gerakan itu selama terpisah maka tidak ada, tidak disebut sebagai gerakan yang banyak. Summa haddut tafriq, kemudian standar yang dikatakan memisah kan tadi, kalau banyak tapi terpisah enggak batal dua kali seperti ya. Standar pisahnya itu gimana, standar memisahkan gerakannya itu apa? Summa haddut tafriq, kemudian standar atau patokan memisahkan gerakan itu ayyu'addatsani, yaitu ketika gerakan yang kedua, ayyu'addatsani, gerakan yang kedua itu, yu'adda itu terhitung, atsani gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua terhitung munqati'an, terputus anil awal daripada gerakan pertama. Artinya satu kali gerakan dia balik kepada keadaan normal dulu. Setelah beberapa saat baru dia gerakan yang selanjutnya gitu. Jadi kalau tidak terpisah, artinya tidak terputus, itu seperti menyambung. Itu kalau nyambung itu yang kemudian batalin sholat. Tapi kalau terpisah, yang kedua itu terputus daripada yang pertama. Apa memutuskannya? Ya setelah gerakan itu dia kembali ke kondisi normalnya. Kembali ke badan yang normalnya. Gitu. Wa'alam ketahuilah anna syartal fi'lat al-wahidata, ketahuilah saudaraku bahwa syarat yang disebut gerakan yang satu, satu kali gerakan itu yang tadi ya Bu, itu enggak batalin sholat. Allati la tubtil, yang mana dia tidak membatalkan sholat, alla tatafahash, gerakannya tidak besar. Tatafahash itu bahasa Indonesianya lebay, tidak berlebihan. Jadi satu kali gerakan, tapi satu kali gerakan yang wajar, bukan berlebihan. Karena ada satu kali gerakan, tapi yang berlebihan. Kan gitu. Satu kali gerakan, tapi banyak loh gitu. Nah, jadi syarat satu kali gerakan yang tidak batalin sholat itu yang tidak berlebihan, tidak banyak. Fa in afrotot, kalau itu berlebihan, apa contohnya? Kalwas batil fahisha, seperti lompat yang fahish, lompat yang terlalu jauh, itu kan berlebihan. Di depan kosong nih, dia kalau cuman timbang langkah doang rasanya kurang serak gitu, dia langsung loncat gitu. Dari sop kedua loncat sop pertama. Itu kan kebanyakan itu. Iya benar sih satu kali gerakan. Cuman gerakannya lebay gitu. Berlebihan. Ah itu yang jadi masalah. Abtalat qad'an. Itu yang batalin sholat. Qad'an secara qad'i. Kalau walaupun itu satu kali gerakan. Cuman gerakannya kebanyakan. Gerakannya lebay begitu. Ini ya. Satu kali gerakan. Tapi lebay. Maka itu batal. Nah, alhamdulillah Pak Rafi. Qalahu fi Rawdati, dikatakan oleh Imam Nawawi fi Rawdah dalam kitab Rawdatul Talibin, li'annaha munafiyatun lis-shalah, karena gerakan itu walaupun satu tapi berlebihan, munafiyah itu, munafiyah itu mencederai. Munafiyah itu apa namanya? Tidak sesuai dengan ruhnya salat. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan sholat. Tujuan sholat itu al-khudu. Kan salah satu makna sholat itu al-khudu. Ketundukan kita. Tunduknya kita kepada Allah dalam sholat itu juga dibuktikan dengan gerakan. Nah, kalau gerakannya berlebihan, berarti kan itu tidak sesuai dengan makna sholat itu sendiri. Gitu ya. Termasuk orang yang amini kelebayan tuh. Ada kan orang yang awalabdolim. Amin. Tuh. Lebay, kita kan tahu ya amin mana yang biasa, amin mana yang lebay, kita tahu. Kita enggak usah buka kitab juga, kita dengerin suara orang juga tahu mana yang lebay, mana yang enggak lebay. Itu juga sama, itu gerakan apa namanya yang afrotot yang berlebihan gitu. Wa'alam ketahuilah annal harakatil khafifah, bahwasanya gerakan-gerakan yang kecil, gerakan-gerakan khafif, khafif itu kecil, atau bahasa enaknya gerakan halus gitu. Gerakan-gerakan yang kecil, gerakan-gerakan yang ringan, gerakan-gerakan yang kecil, gerakan-gerakan yang halus, ketahrikil asabi, seperti menggerakkan asabi jari jemari, fi hakkatin, ketika garuk. Ketahrikil asabi, gerakan ini kehitung satu, tapi gerakan ini kagak kehitung, karena dia khafif. La yadur, tidak membatalkan sholat alal asah, gitu. Wa in kasurat, walaupun banyak, wa tawalat, dan terulang-ulang. Nah, gitu. Tapi gerakan tangannya itu dihitung satu kali. Cuman gerakan jarinya, wa in kasurat, walaupun banyak, wa tawalat. Dan itu walaupun banyak dan bersambung, itu tidak membatalkan sholat. Alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Li'annaha la takhul bihayati ta'zimi as-salati. Karena gerakan ini, gerakan jari jemari itu tidak mencederai posisi hayat sholat. Hayat sholat itu posisi badan dalam sholat. Posisi badan dalam sholat itu ya tegap berdiri, kalau ruku ya dia bungkuk, kan begitu. Kalau sujud ya sujud, dan gerakan tangan yang sedikit itu tidak mempengaruhi posisi-posisi badan itu sendiri. Gerakan tangan tidak, kan kalau lagi garuk nggak mungkin dia jadi miring ke kanan, nggak mungkin jadi miring ke kiri, nggak mungkin posisikan gitu. Itu gerakan yang sedikit tidak merubah hayat ta'zim. Hayat kondisi yang dimana memuliakan sholat. Wala bil khusyu', dan itu juga tidak mempengaruhi atau tidak mencederai kekhusyuan di dalam sholat. Artinya, kalau ada gerakan yang justru mempengaruhi apa namanya ta'zim, hayati ta'zim sholat, keadaan di mana dia tidak memuliakan sholat gara-gara garuknya tersebut, atau justru menghilangkan kekhusyuan, itu menjadi berbahaya akhirnya, menjadi bermasalah. Walaupun tidak dikatakan pembatal sholat, tapi itu setidaknya dimakruhkan. Amma law harraka kaffahu salasan. Kalau dia menggerakkan kaf, ini kaf nih. Kaf itu ini kaf nih. Ujung jari tengah sampai pergelangan itu namanya kaf. Law harraka, amma law harraka, sedangkan kalau dia menggerakkan kaffahu. Kaffahu itu artinya enaknya apa kalau dia itu? Tangannya ya. Ya kafa itu tangan, atau pergelangannya salasan tiga kali, ala badanihi, di atas badannya, yahtaris. Yahtaris itu ini, meraba. Yahtaris itu orang kayak ngelus-ngelus dada. Aduh. Itu namanya yahtaris. Fa inna sholatahu tabtul, maka sholatnya batal doang. Jari-jarinya gak batal, cuman kalau ini, sepergelangan itu, nah itu yang bermasalah gitu. Fa inna salatahu tabtul, karena tangan yang meraba-raba itu tiga kali ya, tangan yang meraba-raba tiga kali itu membuat salatnya batal. Qala fil kafi, dikatakan dalam kitab Al-Kahfi. Ini Al-Kahfi ini saya dari kemarin nyari halan Pak Imam Ahmad. Al-Kahfi ini saya bingung kitabnya siapa, saya belum nemu gitu. Qala fil kafi, saya belum tahu. Kayaknya pernah ya kita sebut ya di episode berapa gitu, cuma saya lupa. Qala fil kafi, dikatakan dalam kitab Al-Kafi, illa, kecuali. Jadi gerakan tadi itu, gerakan pergerangan yang tiga kali berturut-turut itu membatalkan sholat, kecuali, kata dalam kitab Al-Kafi, kecuali ayyakuna bihi jarb. Ayyakuna bihi jarbun atau jarob. Jarbun atau jarob itu penyakit gatal, dia punya badan dan itu gatalnya nggak bisa ditahan, nggak bisa ditahan. Dulu kita pesantren pernah punya penyakit itu, pernah punya bangga penyakit itu. Nggak, dulu di pesantren kita pernah dapat penyakit yang namanya jarban. Orang-orang pesantren nyebutnya jarban dan itu gatal, jadi bintik-bintik putih di setiap pojokan setiap pojok-pojokan badan tuh bintik-bintik putih, isinya tuh nanah, tapi nanahnya tuh nggak kuning, dia putih. Di apa namanya nih, di ketek, kemudian di si pokoknya yang pojok-pojokan itu yang kayak gini nih, ini pojokan nih tuh kena selangkangan. Wah, itu banyak santri ya. Kalau alasan logiknya, alasan logik karena perpindahan apa namanya, adaptasi cuaca. Cuaca di rumah begini, kemudian kita pesantren ketemu cuaca yang beda, airnya juga beda. Timbullah itu jarban. Itu kalau kata dokter. Tapi kalau kata santri senior, ini ujian deh, kata dia. Ini testing. Ini adek kalau lulus dikasih jarban, enggak ngeluh, enggak ngerengek, tapi nanti masih sabar, berarti lulus jadi santri, kata begitu. Al-Kahfi bukan, Al-Kahfi ini kan soal orang Syafi'i, Ibnu Qudamah bukan orang Syafi'i. Bukan, Al-Kahfi betul Ibnu Qudamah, tapi itu kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ini bukan, ini kan Syafi'i. Itu kata dokter begitu, itu adaptasi cuaca. Tapi kalau kata santri senior, wah ini ujian. Siapa yang lulus jarban, sah jadi santri. Kalau enggak jarbanan, enggak santri, kata gitu. Ayah, dan itu gatalnya minta ampun, enggak bisa ditahan itu. Ayyakuna bihi jarbun la yaktir ma'ahu ala azamil haqqi fayu'ad fayu'zar. Layakdir, dia tidak mampu ma'ahu dengan adanya jarban tersebut ala adamil haqqi, untuk tidak garuk, enggak mungkin. Pasti pengen digaruk. Dan itu seperti refleks ya. Pengen aja begitu. Dan itu nikmat. Kalau digaruk tuh enak. Kalau dia garuk tuh enak banget. Fayudhar, maka orang tersebut termasuk ma'zur, dimaafkan. Wa'alam, ketahuilah anna kathiran fi'ri, bahwasanya kegerakan yang banyak, haitsu abtal, yang mana dia membatalkan, indal amni, ketika sengaja. Jadi batal itu indal amdi, batal itu yang banyak bersambung dan itu dilakukan sengaja. Fakadha yabtulu inda fi'lihi sahwan, begitu juga kalau dia melakukannya, inda fi'lihi sahwan, ketika dia lupa. Jadi lupa juga batal, yang penting banyak bersambung, sengaja atau tidak sengaja, sengaja atau lupa, itu batal alal madhab, menurut pendapat madhab. Li'annahu, karena gerakan yang banyak dan bersambung tersebut, yaqta, itu memutus, nazma sholati, urutan sholat. Urutan sholat itu mestinya dari berdiri ruku. Nah, karena ada gerakan yang banyak dan berulang itu akhirnya menjadi pemisah antara berdiri dan ruku. Jadi gerakan itu diputus. Diputus oleh gerakan yang banyak dan tiga kali itu. Maka itu dikatakan sholatnya batal walaupun dikerjakan dalam keadaan lupa. Begitu. Maka itu kan dari dulu Nabi Muhammad punya perintah kepada kita, kalau masuk ke dalam sholat itu fadkhula bihudu'in wa waqar, masuk dalam keadaan hudu, tenang dan berwibawa. Supaya apa? Jadi ketika sholat jangan garuk-garuk lagi. Makanya sebelum sholat itu beresin, datanglah kepada sholat dengan keadaan yang berwibawa. Berwibawa itu kayak model raja. Kan gak ada raja tiba-tiba di singgasana itu gatal-gegatalan, itu kan gak ada gitu. Raja itu ya duduk tenang. Kita sebelum sholat, pastikan badan kita itu udah kayak raja. Gak usah gerasak-gerusuk, udah tenang gitu. Kan gitu. Makanya lebih baik sholatnya bagus walaupun tidak dapat awal waktu, daripada mengejar awal waktu tapi repot banget. Ngejar awal waktu tapi repot, belum beres sana, belum beres sini. Akhirnya dapat awal waktu bagus, tapi kehusyuannya dia tidak memuliakan sholat juga akhirnya. Asyaratu zamin, kemudian syarat yang keenam, al-imsaku anil akli, yaitu imsak, menahan diri anil akli, daripada makan. Maksudnya jangan makan lagi sholat. Fa'in akalal musalli syai'an, kalau seorang yang sholat makan sesuatu, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Wa in qalla walaupun makannya dikit, li annahu yunafil khusyu', karena makan itu yunafi itu tidak sesuai dengan kehusyuan. Yang namanya salat kan tunduk dan khusyuk. Khusyuk itu yang enggak mungkin kita makan. Kan ya, kan enggak mungkin kita lagi dipanggil raja tiba-tiba lagi raja lagi ngomong kita sambil ganyem, itu kan raja marah gitu. Terus siapa tuh gue lagi ngobrol dia ganyem. Penggal palanya itu kan. dulu ada Pak SBY waktu jadi presiden, ketika rapat pagi-pagi ada menteri, ada ini Pak, rapat bupati ya, se-Indonesia, bupati atau wali kota itu, pokoknya kepala daerah, ada yang tidur. Kan SBY marah, ya wajar lah, orang di presiden, ada orang yang tidur depan dia. Nah, ini kita lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita ganyam, makan, itu kan ngelonjong namanya, ya. Persis tuh ya, kayak kita lagi ngaji, ini saya kurang demen ya, kalau lagi ngajar orang lagi pada makan, nyewotin. Kita lagi ngomong nih, lagi ceramah, dia pada nganggain, lagi makan. Waduh. Iya, kita mau marah, ya kita tamu diundang kan gitu. Kita kagak marah, hati rada kesel. Akhirnya niat berubah tuh, jadi kagak ikhlas lagi tuh ngajar tuh. Habis orang pada itu. Wafi wajihin layab tul bil qalil, dan dalam pendapat yang lain layab tul bil qalil latab tul, tidak batal sholatnya bil qalil, dengan makan yang sedikit. Wahuwa ghalat, dan pendapat yang bilang makan dikit tidak batal tuh ghalat, pendapatnya salah tuh, keliru. Walau kana baina asnani, artinya Imam Taqiyuddin al-Isni banyak sedikit batal gitu. Walau kana baina asnani, kalau diantara si gigi-giginya, maksudnya di sela-sela gigi syai'un, ada sesuatu yang misak daripada makanan sebelumnya, fabtala'ahu, kemudian dia telan, au nazarat min ra'sihi, atau turun dari kepalanya nukhamah. Nukhamah itu reak. Apa bahasa Indonesia? Saya enggak tahu itu. Reak. Fabtala'ahu, kemudian reaknya itu ditelan, amidan, secara sengaja, batalat sholatuh. Kayak tadi itu, orang bedahem turun tuh reaknya. Dia telan, ya ada hak. Dia telan sengaja, dia telan begitu, batalat sholat tuh, sholatnya batal. Ada yang nisa di gigi, dia ber apa, dia pancing pakai lidah, ketemu, ditelan nama dia, batal sholatnya itu. Fa in kana maghluban, tapi kalau maghlub, kemarin kita bahas tuh maghlub. Kalau maghlub tuh ya tidak tertahan, refleks, ya tiba-tiba ketelan aja gitu. Fa in kana maghluban, kalau dia termasuk orang yang maghlub, yang tidak bisa mengontrol apa kondisi mulutnya tersebut, bi anjar riq, seperti ada riq, riq itu air liur, bi baqit tu'am, air liur yang bercampur di sisa makanan, au nazalat nukhama, atau turun dahak dari kepala, walam yumkinhu imsakuha, dan dia tidak mungkin bisa menahannya, lam tabtul, artinya ya dia maghlub, dia tidak punya kondisi untuk bisa nahan reak, ya tiba-tiba aja pas langsung turun langsung ketelan begitu. Lam tabtul sholatuhum, sholatnya enggak batal, li'annahu ma'dzur, karena dia termasuk orang yang ma'dzur, orang yang diberikan uzur, seperti orang yang batuk-batuk, batu-batunya maghrub, dia tidak bisa nahan itu. Wa in akala nasiyan, kalau dia makan dalam keadaan lupa, au jahilan, atau dia enggak ngerti bitahrim, dia tidak tahu dengan keharaman makan ketika sholat, fa in qalla lam tabtul, kalau itu makanannya sedikit, fa in, kalau qalla sedikit, lam tabtul, salatnya enggak batal. Wa in katsura, kalau makannya banyak, batalat salatnya batal, batalat salatuhu alal asah, batal salatnya menurut pendapat yang paling sahih. Wa alam, ketahuilah, annal madgha wahdahu, al mad itu ngunyah, enggak ada makanan, cuman dia melakukan gerakan-gerakan ngunyah. Annal madgha, bahwasanya mengunyah wahdah, ngunyah doang gitu maksudnya. Wahdahu, ngunyah doang kagak ada makanannya. Fi'lun, itu gerakan yubtil, apa namanya? Fi'lun itu gerakan yubtilu katsiruhu as-shalah. Gerakan yang kalau itu banyak, yubtil, membatalkan katsiruhu, banyaknya as-shalat, salat. Jadi gerakan ngunyah kalau sekali doang enggak batal, tapi kalau gerakan ngunyahnya banyak, nah tiga kali itu batal. Wa in lam yasil syai'an ilal jawf, wa in lam yasil syai'un ilal jawf, walaupun enggak ada yang nyampe masuk ke dalam rongga. Artinya enggak ada makanan yang masuk ke dalam rongga. Rongga itu ini huruf ha kecil. Itu rongga, udah lewatin itu namanya jawf. Itu masuk ke dalam situ, maka sholatnya juga batal, termasuk puasanya juga batal kalau lagi puasa. Itu namanya jauf, rongga. Jadi walaupun gak ada makanan yang masuk, tapi dia ngelakuin gerakan ngunyah. itu batal dalam sholat. Walau bifamihi akidah, kalau di mulutnya akidah, akidah ini sejenis makanan ya, bukan akidah akidah. Akidah itu sejenis makanan. Orang Arab menyebutnya akidah. Dia pokoknya makanan aja. Itu. Saya juga ngejelasinnya bingung. Wa in kana bifamihi akidatun, kalau di mulutnya ada akidah, fadzabat, kemudian akidah itu luntur. Apa zabat itu luntur ya? Apa, iya luntur. Jadi awalnya keras kemudian jadi cair. Wa nazala ila jawfihi, kemudian akidah itu yang tadinya keras jadi luntur gara-gara nyampur sama air liur kita, kemudian nazar itu turun ilal jawf, masuk ke rongganya. Minha syai'un, daripada akidah tersebut, bagian kecil daripada akidah tersebut masuk. Batalat salatuhu, batal salatnya batal. Wa in lam yahsul minhu fi'lul wusulil muftir ilal jawfihi, walaupun lam yahsul minhu itu artinya dia tidak melakukan gerakan. Lam yahsul minhu fi'lul wusul, dia tidak melakukan gerakan al-wusulul muftir yang memasukkan ke dalam rongganya. Jadi arti wa in lam yahsul minhu fi'lul wusulil muftir ilal jawfih, ini kalimat itu artinya walaupun dia tidak melakukan gerakan-gerakan dalam mulutnya yang membuat sesuatu itu masuk ke dalam rongga. Itu akidah luntur sendiri. Lumer. Ah. Susah banget nyari lumer. Lumer itu akidah lumer sendiri, kemudian turun sendiri ke rongga. Itu batalin sholat walaupun dia sendiri tidak melakukan gerakan-gerakan yang membuat itu masuk ke dalam rongga. Tapi itu akidahnya lumer. Lumer sendiri. Wa yu'abbaru an hadha, dan bisa diibaratkan dalam masalah ini bi annal imsak, bahwasanya menahan makan syartun fi shalah, adalah syarat di dalam salat. Iyakuna hadir dhihni, apa maksud tidak makan di dalam salat itu? Liyakuna hadir dhihni, agar ketika dia ada dalam salat, hadir dhihni, dia adalah orang yang punya pikiran. Punya pikiran, dia adalah orang yang pikirannya fokus ketika sholat. Tarikan lil umuril adiyah, lil umuril adiyati, meninggalkan perkara-perkara biasa. Artinya hadir zihni fokus, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang membuat dia tidak fokus dalam sholat. Kan iya, orang kalau sambil beresin sisa makanan yang nyempil di gigi itu kan dia udah hilang tuh jalur daripada sholat, udah gak khusyuk lagi gitu. Jadi syarat sah sholat, kenapa al-imsak menahan makan dimasukin ke dalam syarat sah sholat, agar orang yang sholat itu tetap fokus dengan gerakan sholatnya. Dia keluar atau meninggalkan gerakan-gerakan biasa di luar sholat. Fa'ala hadha, maka karena sebab ini, tabturu sholatu, batal sholatnya, bikulli ma yubtilu bihi shaumu. Yabturu tabturu sholatu bikulli ma yabtul. Tabturu sholatu, batal sholat, bikulli, dengan segala sesuatu, mayabtul bihi shaumu, yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang batalin puasa itu makan minum, itu juga membatalkan sholat. Falau nakasha udhunahu bisyai'in. Nakasha itu apa? Masukin sesuatu. Bisyai'in wa adkhalahu batina udhunihi. Kemudian dia masukin wa adkhal. Nakasha itu yaitu ada sesuatu yang dimasukkan, wa adkhalahu. Falau nakasha udhunahu bisyai'in. Kalau nakasha memasukkan sesuatu, udhunahu ke kupingnya dengan sesuatu, wa adkhalahu, dan benda tersebut dimasukin, batina udhunihi, batin, bagian dalam kupingnya. Bagian dalam kupingnya itu bagian yang batin, yang tidak terlihat. Standar yang tidak terlihat tuh yang udah enggak kepegang sama kuping paling kecil kita. Kuping. Jari paling kecil kita kelingking, kalau kita masukin seret sampai mana tuh? Nah, itu bagian zahir. Kalau sampai situ kita masukin benda sesuatu, puasa kita enggak batal, salat kita juga enggak batal. Tapi kalau memasukkan benda lebih daripada jangkauan jari terkecil kita, gitu. Nah, itu yang batal itu. Batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam. InsyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang. Jadi besok hari Kamis insyaAllah masih ada. Wa yajuzu tarkul istiqbali fi halataini fi syiddatil khawf. yaitu boleh meninggalkan menghadap kiblat, artinya boleh menghadap kiblat dalam dua keadaan. Insyaallah di episode yang akan datang, teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita baca tadi, jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus sama amal ibadah bagi para asatid, bagi para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekaman. Kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penerjemahan atau dalam penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar atau melalui jaringan pribadi. Saya lebih senang kalau dikoreksi pakai WhatsApp, pakai Telegram gitu. Jadi langsung ke sayanya. Dan itu saya sudah dapati dari banyak teman-teman, dan saya senang sekali mendapatkan koreksian tersebut. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oh iya, satu lagi, hari ini saya bikin video tentang penyebutan syahid. Karena ada beberapa orang yang gak senang rasanya kalau disebut Laskar FPI 6 orang yang mati ditembak di kilometer 50 itu dikatakan syahid. Ada beberapa orang yang mempermasalahkan status syahid dalam syariat Islam. Makanya tadi saya bikin video, benar gak, layak gak kalau orang yang syahid Laskar FPI itu disebut sebagai syahid. Terus saya bikin videonya ntar nih jam 6 ya, jam 6.15 insyaallah. Kemudian bermanfaat. Kajian hari ini, kajian itu aja. Kajian kitab Kifayatul Akhyar di YouTube ya. Kajian kitab Kifayatul Akhyar. Oh, kajian ini hari apa aja? Senin sampai Jumat. Tapi minggu-minggu ini hari Jumat kita libur. Karena hari Jumat itu saya gantiin Ustadz Firman di Rumah Fikih Indonesia. Jadi Rumah Fikih Indonesia, sekolah fikih itu saya jadul jadi hari Jumat pagi dan Jumat malam. Biasanya kan Jumat malam doang. Jadi Jumat subuh juga sekarang, minggu ini dan minggu besok mungkin. Jadi kita baca kitab Kifayatul Akhyar Senin sampai Jumat. Tapi minggu ini cuma Senin sampai Kamis. Insya Allah sampai besok hari. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.